kamu bertemu. Ku yakin kaulah dewiku. Dan setelah itu ku sampaikan isi hatiku padamu, dan engkau pun jadi milikku. Kau buatku bahagia, hiasi hidupku dengan warna, dan kita terus bersama selamanya. Cintamu selalu di hati, kan ku jaga dan takkan pergi. Ingatlah kasih kita akan selalu begini sampai akhir nanti. Jaga selalu janji padamu. Tahukah kamu betapa besar cintaku hanya padamu, hanya kepadamu. Kau buatku bahagia, hiasi hidupku dengan warna, dan kita terus bersama selamanya. Selalu di hati, kan ku jaga dan takkan pergi. Ingatlah kasih kita akan selalu begini sampai akhir. Cintamu selalu di hati, kan ku jaga dan takkan pergi. Ingatlah kasih kita akan selalu.